الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-93 dari surah Ali Imran, demikian juga setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala: Kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Semua makanan dahulu kala, makanan yang baik, halalan thayyibah, semua makanan yang halalan thayyibah, halal untuk Bani Israel, yakni keturunannya Ya'qub alaihi salatu wassalam. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel. Israel itu adalah nama lain dari Nabiullah Ya'qub. Baik. Israel nama lain daripada Nabiullah Ya'qub. Bani Israel adalah anak-anak keturunannya Israel, keturunannya Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Nabiullah Ya'qub atas dirinya sendiri ketika dia sakit. Min qabli an tunazzala at-taurat, sebelum diturunkannya at-taurat kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah diturunkannya at-taurat, diharamkanlah apa yang diharamkan oleh Ya'qub untuk dirinya sendiri, diharamkan untuk Bani Israel karena kezaliman yang mereka lakukan, karena kesalahan, pelanggaran yang mereka lakukan. Baik, kul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Maka katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang Yahudi, datangkanlah Taurat. Baik. Datangkan Taurat untuk kalian bacakan. Baik. Sebenarnya tidak ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Wallahul musta'an. Cuman karena mereka melakukan pelanggaran, sehingga Allah SWT mengharamkan atas mereka beberapa perkara yang dahulunya Allah halalkan untuk mereka dari makanan-makanan. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humudh dhalimun. Faman iftara, barang siapa yang melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, dan ini biasa merupakan karakternya taib ahlul kitab, suka merubah-rubah ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menambah, mengurangi. Barakallahu bikum. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Ini kebiasaan mereka, yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Bahwa mereka ahlul kitab senantiasa menulis dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sama sekali bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati kitab selain Al-Qur'an versinya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Akan setiap terbitan baru berbeda lagi. At-Taurat dan Al-Injil. Barakallahu fikum. Adapun Al-Qur'an akan tetap murni. Sebagaimana apa yang Allah turunkan itu pula yang ada sampai menjelang hari kiamat, sampai diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini dari dada-dada manusia yang menghafalnya dan dari mushaf dalam bentuk tulisan. Ketika Allah mengangkatnya di malam hari, esok harinya mushaf-mushaf itu sudah kosong, tidak ada lagi tulisan padanya. Dan orang-orang pun sudah tidak lagi menghafal Al-Qur'an. Hilang dari dada-dada mereka. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an ini, kami pula yang menjaganya. Ketika ada usaha orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk merubah Al-Qur'an ini dalam bentuk cetakan, ada penambahan, ada pengurangan, ada penggantian, dengan begitu cepat ketahuan dan akan ditarik dari peredaran. Tabarakallahu fikum. Dengan cepat akan ketahuan, sehingga tetap murni Al-Qur'an ini sampai hari kiamat. Kenapa tidak ada jaminan kemurnian untuk kitab-kitab yang ada sebelumnya? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengganti hukum-hukumnya dengan Al-Qur'an. Baik, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti hukum-hukumnya dengan hukum-hukum Al-Qur'an. Wallahul musta'an. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik fa ulaika humudz dzalimun. Barang siapa yang melakukan kedustaan, mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala, setelah itu semuanya, barakallahu fikum, fa ulaika humudz dzalimun, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Qul shadaqallah, katakanlah wahai Rasul, shadaqallah, telah benar Allah Subhanahu wa taala dalam pemberitaannya. Telah benar Allah Subhanahu wa taala dalam pensyariatannya. Qul shadaqallah. Katakanlah telah benar. Cuma barakallahu fikum, ada kebiasaan kaum muslimin setelah membaca Al-Qur'an, mereka membaca dan mengatakan ini shadaqallahul azim. Tentunya itu adalah satu yang benar, tapi untuk kita baca kata-kata ini, ucapkan ucapan ini setiap selesai kita membaca Al-Qur'an, tidak ada tuntunannya. Barakallahu fikum. Tidak ada tuntunannya. Demikian juga mencium mushaf sebelum membaca dan setelah membaca. Ini juga tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa orang kalau ngambil mushaf langsung, barakallahu fikum, kemudian dia membuka membacanya, begitu selesai dia mengatakan shadaqallahul azim, kemudian dia menciumnya juga dan sujud padanya. Ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contoh. Baik, memuliakan Al-Qur'an dengan cara, barakallahu fikum, meletakkannya di tempat yang tertinggi. Barakallahu fikum. Jangan dibiarkan tergeletak di lantai di mana berserakan. Jangan. Kalau ada selembaran-selembaran mungkin karena anak-anak membacanya sampai sobek-sobek, maka dikumpulkan, disatukan, diamankan, jangan dia berterbangan ke sana kemari, tercecer. Tapi jangan dibiarkan demikian. Wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Para ulama kita mengatakan kalau kita, baik, di sini ada beberapa kitab, di antaranya adalah mushaf, maka jangan dibiarkan dia di bawah. Tumpukan kitab-kitab kemudian dia di bawah atau di tengah-tengah. Jadikan Al-Qur'an itu, mushaf itu ada paling di atas. Barakallahu fikum. Memuliakan Al-Quran dengan cara mempelajarinya, membacanya, dan mengamalkannya. Baik. Bukan menjadikannya pajangan di rumah, tidak pernah dibaca. Baik. La hawla wala quwata illa billah. Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah millahnya Ibrahim, jalannya Ibrahim, agamanya Ibrahim, agama tauhid. Hanifah, kecenderungan kepada ketauhidan dan meninggalkan kesyirikan. Ini namanya hanif. Barakallahu fikum. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabiullah Ibrahim termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan bapak tauhid. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, dan jauhkanlah aku ya Allah dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini, patung-patung ini, apapun berhala ini, barakallahu fikum, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang berbentuk, itu namanya berhala. Kuburan kah dia, apakah dia, apakah dia? Biasa disebut dengan wasan. Biasa disebut dengan wasan. Karena ini banyak yang tertipu dengannya, terkecoh dengannya. Ada kuburan wali atau patung atau apalah. Orang-orang pada diajak yang sakit untuk mencari kesembuhan, mari ke kuburan wali. Yang dagang yang tidak pernah untung-untung atau tidak pernah maju dagangannya, mari. Subhanallah. Dan ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Ketika mereka meminta kepada wali-wali tersebut atau wasan-wasan tersebut. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Baik. Padahal beliau sendiri yang memenggal patung-patung berhala di zamannya. Baik. Dia yang memenggal nih kepala patung-patung yang disembah pada saat itu. Beliau sendiri khawatir. Sehingga beliau harus berdoa dengan doa ini. Wajnubni. Karena setiap orang ketika dia masih hidup, diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan untuk dia menyimpang masih ada. Baik. Kemungkinan untuk dia menyimpang masih ada. Tidak ada jaminan. Barakallahu fikum. Dulunya dia saleh menjadi taleh. Dulunya dia muwahhid menjadi musyrik. Dulunya dia muslim menjadi kafir. Tidak ada jaminan bahwa ketika orang masuk Islam dan dia berislam dan begitu terus menerus sampai dia mati. Yang ada hanya adalah doa dan usaha. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tetap kita di atas agama ini, ketauhidan ini. Dan ada usaha-usaha untuk itu. Mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini asbab-asbab yang dengannya kita bisa istiqamah. Barakallahu fikum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah kau palingkan hati kami dari kebenaran setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah anugerah untuk kami dari sisimu berupa rahmah, innaka antal wahhab, karena engkaulah ya Allah Maha memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa untuk kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan dan tetapkan hati aku di atas al-haq ini, di atas kebenaran ini. Maka barakallahu fikum. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tetap kita dikokohkan di atas kebenaran ini dengan cara menjalankan asbab-asbabnya. Karena ada istilah riddah dalam agama kita ini, murtad. Dulunya muslim menjadi kafir, dulunya muwahhid menjadi musyrik. La haula wala quwata illa billah. Nabiullah Ibrahim sendiri merasa khawatir akan dirinya, tentunya apalagi kita. Barakallahu fikum. Beliau seorang rasul, seorang nabi, mengkhawatirkan dirinya jangan sampai terjerumus dalam menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan kesyirikan. Sehingga beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala, dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum nasihat yang bisa kita sampaikan di subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan dan mengukuhkan ketauhidan kita, keislaman kita, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi muslim wahid biidznillah tabaraka taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.